Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dikru kalamil ulama fi ma'na al-ilah. Qad taqaddama kalam Ibn Abbas. Sudah lewat ucapan Ibn Abbas tentang ilah. Apa itu? Kata Ibn Abbas, dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Wa qala al-wazir Abu al-Mudaffar di dalam kitab al-Ifsah, ucapan syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahid aliman bi an la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata al-wazir Abu al-Mudaffar bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah menunjukkan bahwa seorang yang bersaksi harus alim, harus tahu apa yang dipersaksikannya. Dengan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qala wasmullahi, dan nama Allah murtafi'un ba'da illa min haitsu annahu al-wajib lahu al-uluhiyyah fala yastahiqquha ghayruhu subhanahu. Apa murtafi'? Marfu'. Ini kedudukan i'rabnya, marfu'. Nama Allah, lafzul jalalah, la ilaha illallahu, marfu' setelah illa, di mana maknanya di sana, al-wajib lahul uluhiyah, yang wajib baginya, al-uluhiyah, ay ibadah. Fala yastahiqquha ghayruhu subhanah, maka tidak berhak untuk diibadahi kecuali dia sendirinya. Qala, masih berkata lagi beliau, wa jumlatul faedah fi dzalik, dan jumlah faedah dalam masalah ini adalah an ta'lama anna hadhil kalimah mustamilatun 'alal kufri bit taghut wal imani billah. Kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah, mustamilah, mengandung kekufuran terhadap taghut dan keimanan kepada Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah berarti mengingkari taghut dan beriman pada Allah. Fa innaka lamma nafaital ilahiyah, karena engkau ketika engkau menafikan keilahan, wasbattal ijaba lillah, kemudian menetapkan ijab kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah, berarti engkau termasuk orang yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Berarti terkandung dalam ayat wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, lam fisama laha. Siapa yang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, yang mengucapkan dengan alim lima'naha la ilaha illallah, yang mempersaksikan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha menafikan semua sesembahan, termasuk di dalamnya taghut, para sesembahan-sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan keimanan hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Baik. Wa qala fil bada'i', dan berkata sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid, raddan liqawli man qala innal mustasna mugharrajun minal manfiyyi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'il Fawaid, membantah ucapan yang berkata bahwa al-mustasna itu dikeluarkan dari al-mustasna minhu al-manfi. Bal huwa mukharrajun au mukhrijul al-manfi wa hukmihi, bahkan sesungguhnya dia dikeluarkan dari al-manfi dan juga dari hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka tidak lagi masuk di dalam manfi sama sekali. Baik. Idlau kana kadzalika lam yadkhurur rajul fil islami biqaulihi la ilaha illallah, Karena kalau seperti itu, orang belum masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau maknanya seperti itu. Seperti apa? Yang tadi di awal. Bahwa al-mustasna diambil dari mustasna minhu. Unduru ila sabbura. Lihat ke papan tulis. La ilaha illallah. Aina al-mustasna? Yang dikecualikan lafzul jalalah Allah. Aina al-mustasna minhu? Ilah. Mustasna والمستثنى منه katanya mustasna ini diambil dari mustasna minhu, artinya tidak ada ilah kecuali ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Apakah dia sudah mengesakan Allah? Belum. Mereka beralasan dengan lughah, dengan bahasa, padahal mereka juga jahil terhadap bahasa Arab. Mereka mengkiaskannya dengan kalimat tidak ada santri, enggak ada talib, santri kecuali Abdullah. Enggak ada santri kecuali Ahmad. Enggak ada santri kecuali Ali. Taib. Maka Abdullah ini termasuk talib. Betul. Ahmad juga termasuk talib. Berarti mustasna diambil dari mustasna minhu. Sahih. Kalau ini iya. Kalau ini tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seperti itu maknanya, berarti seseorang belum mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sebagaimana ini kata mereka, sebagaimana la taliba illa Abdullah, berarti talib ini banyak, talib santri banyak, tetapi tidak ada kecuali Abdullah saja, yang lainnya entah di mana. Maka ini sama ini sama, Abdullah sama Ali sama, sama Ahmad sama, sama Husain sama, iya kan? Ya itu namanya bukan tauhid. Kalau Allah sama dengan Aliha, jadi di antara alihah ini, Tuhan-Tuhan ini, ada satu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Berarti tidak belum mengesakan Allah taala, belum masuk Islam. Bukan itu maknanya. Keluar dari alihah dan hukumnya juga. Ah. Karena ini ilah-ilah palsu. Ini ilah-ilah yang dipertuhankan padahal bukan Tuhan, yang disembah padahal bukan sesembahan. Baik. Sedangkan Allah Taala satu-satunya, sehingga diterjemahkan tidak ada yang berhak diibadahi, enggak ada ilah. Sebentar, belum cukup. Yang hak, enggak ada ilah yang hak kecuali Allah. Karena yang lain ilah-ilah palsu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim membacanya dengan kalimat kharaja minhu wa min hukmihi. Wa min hukmihi. Keluar dari mustasna minhu wa hukmihi. Perhatikan kalimatnya. Bal huwa, perhatikan baik-baik. Bal huwa mukhrijul manfiyyi wa hukmihi. keluar dari al-manfi yang ditiadakan, dan hukumnya juga tidak ada Tuhan ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar ilah, yang benar-benar sesembahan. Kalau Tuhan bermakna sesembahan, yang benar-benar Tuhan, sedangkan yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan ilah. Maka keluar dari mustasna minhu wa hukmih, keluar dari mustasna minhu dan juga keluar dari hukumnya. Sehingga terjemahannya yang tepat adalah tidak ada ilahal haq yang berhak diibadahi, yang benar-benar layak untuk diibadahi kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Sebab kalau maknanya seperti itu, seperti kalian ucapkan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, ya tidak ada makna tauhid di sana, dan berarti seseorang belum masuk Islam karena belum mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu lam yuzbitil ilahiyya lillahi ta'ala, karena berarti belum menetapkan ilahiyya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadi a'zamu kalimatin tadammanatnya fil ilahiyya amma siwallah, padahal kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah a'zamu kalimatin, sebesar-besar kalimat yang terkandung di dalamnya penafian uluhiyah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besar kalimat yang menafikan uluhiyah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah, enggak ada dululuhiyah, enggak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Wa isbataha lahu, ditetapkan hanya untuknya saja. Biwasfil ikhtisas, dengan gambaran pengkhususan. Tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalalatuha ala isbatil ilahiyah, fadalalatuha ala isbati ilahiyatihi a'zam min dalalati qawlina Allahu ilah. Maka pendalilannya untuk menetapkan uluhiyah bagi Allah lebih besar, lebih agung, lebih tinggi daripada kalimat Allahu ilah. Mengapa? Karena kalau dikatakan Allahu ilah, bisa mereka berkata Allahu ilah, dalam hatinya menyatakan dan ini juga ilah, itu juga ilah, ini juga ilah. Tetapi kalau sudah dengan kalimat la ilaha illallah, enggak ada yang layak diibadahi, enggak ada yang memiliki uluhiyah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, maka saat itu hanya Allah sajalah yang ditetapkan sebagai dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Wala yastarib ahadun fi hadha, dan enggak ada keraguan lagi seorang pun dalam masalah ini, albatta, sama sekali. Intaha bima'nahu, selesai secara maknanya dalam Bada'i'ul Fawaid juz ketiga halaman 58. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tahib hadha al-qadar, barakallahu fikum. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Apa hukum seorang yang bertanya pada penjual berapa harga aslinya, atau berapa dia ambil barang dan berapa dari mana, dan apa ada dalil tentang hal tersebut? Wallahu alam tentang masalah dalilnya. Tetapi barakallahu fikum, pertanyaan itu termasuk pertanyaan fuduli. Tahu fuduli? Fuduli pertanyaan yang tidak perlu. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah untuk meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Barakallahu fikum. Demikian juga dalam sekian banyak dalil, kita tidak boleh untuk fudul sesuatu yang bukan urusannya, maka dia akan kesusahan. Kalau saya kasih tahu, dia ambil sendiri ke sana, ya rugi pedagangnya. Atau saya kasih tahu harga aslinya, nanti dia kasih keuntung sama saya, terlalu tipis, serba salah. Maka tidak perlulah nanya seperti itu. Karena layak nikah bukan urusanmu. Taib, kalau kita jadi penjualnya, ada yang nanya, bagaimana? Saya jawab, tidak harus dijawab. Saya jawab, tidak harus dijawab. Jangan kamu jawab. Daripada kamu jawab terus bohong. Oh, dari sana aja sudah mahal. Jangan. Itu bukan urusanmu. Kamu beli sekian, fadol. Enggak mau, enggak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.